Yang dalam Al-Quran sunnah ijma sudah jelas. Nah, adapun kaitan dengan buku itu, ya, yang menjadi yang harus kita cermati, kenapa kok si Abu Yahya, sedangkan ya ulama yang membahas pengkafiran takfir muayyan ansar taghut, apakah si Abdul Qadir aja atau yang lain juga banyak? Banyak. Al-Maqdisi dalam dalam Al-Ghulu ada bahasan khusus, dalam Al-Masabih Al-Muniroh ada, dalam Al-Isyraqah ada, kemudian para banyak masyaih seperti Al-Idhah wa Tabyin, itu kan karangan Abdul Hakim Hisan tentang takfir muayyan ansar taghut, sebutkan dalam Quran sunnah ijma. Juga Abu Abdullah Abdul Rahman Ibn Abdul Hamid dalam kitabnya Nasrul Ulu Wal Yaqub bi Hukmi A'wan wa Ansar At-Taghut, juga tentang takfir muayyan dalamnya Quran sunnah ijma. Juga banyak masyaih lain yang khusus itu kan membahas tentang masalah Ansar At-Taghut, bahasan judul buku juga khusus tentang masalah Ansar At-Taghut. Nah, kenapa si Abu Yahya khusus kepada si Abdul Qadir? Nah, orang mestinya tahu judul buku Abu Yahya itu kan apa? Judulnya Nazarat fil Ijma' al-Qat'i, itu kan. Tinjauan pada ijma' qat'i. Harus dipahami bahwa ijma', ya, ijma' itu ada dua macam. Ada ijma' yang ma'lum fid-din bid-darurah, atau biasa dengan disebut ijma' qat'iyus subut, ya. Ijma yang qat'iyus subut, orang yang menyelisihinya langsung kafir. Seperti apa? Wajibnya sholat, zakat, saum, haji, haramnya zina, mencuri, membunuh, itu kan? Itu semua orang awam tahu enggak? Tahu. Orang awam tanpa tahu dari rinciannya, mereka tahu sholat itu wajib, zakat, saum, haji wajib, haram, zina, mencuri, membunuh, itu tahu semua orang awam. Makanya disebut ijma. Karena semua ulama, orang awam pun tahu, itu disebut ijma qat'i, maksudnya ma'lum fiddin bidarurah. Nah, orang yang menyelisihinya, orang yang berpendapat bahwa sholat lima waktu itu tidak wajib, mempunyai menganggap sholat itu hanya sunnah, zakat itu sunnah, itu langsung kafir, itu kan. Langsung dikafirkan. Nah, itu ijma yang disebut ijma qat'i as-subut, atau ma'lum fiddin bidarurah. Itu tidak diuzur orang yang menyelisihinya, langsung dikafirkan. Nah, ada ijma yang lain, ijma zoniyus subut, ijma yang tidak maklum fiddin bidarurah, itu kan tidak diketahui umum oleh seluruh kaum muslimin, hanya orang-orang yang mencari ilmu saja yang tahunya. Itu banyak masalah-masalah yang diijmakan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Seperti apa contohnya? Ulama ijma bahwa nenek, ya, dalam warisan itu warisannya dapat 1/6, itu kan ijma ulama. Tapi apa semua masyarakat awam tahu enggak? Masyarakat awam enggak tahu kan? Atau seperti ijma'nya dalam permasalahan-permasalahan fikih yang pelik kan banyak, kalau antum baca masalah tertentu namanya ijma' itu kan. Tapi itu kan tidak diketahui umum oleh umat kan? Nah, itu seperti ijma' al-sunnah bahwa Allah dilihat di akhirat. Apa semua orang awam tahu enggak? Tidak kan? Nah, itu namanya ijma zoniyus subut, atau ghairu ma'lum fiddin bidarurah. Tapi ijma juga. Nah, orang yang menyelisihinya punya pendapat menyelisih ijma ini, itu namanya tidak boleh dikafirkan. Tidak boleh dikafirkan walaupun pendapatnya salah dan bisa jadi disebut sesat, ya. Nah, kekafiran Ansar Taghut ini syarat tayyin itu ijma ulama, tapi bukan ijma yang qat'iyus subut, tapi zoniyus subut yang hanya diketahui oleh para pencari ilmu. Antum paham kan? Anak yang menjelaskan ini supaya tahu. Nah, kenapa si Abdul Qadir salah? Si Abdul Qadir kelirunya, ya, beliau menyebut kekafiran muayyan ansar taghut itu digolongkan dalam ijma qat'iyus subut, yang mana orang yang menyelisihinya, orang yang berpendapat bahwa tidak takfir muayyan ansar taghut, langsung dikafirkan. Makanya Syekh Abdul Qadir menulis kitab Al-Jami dalam bahasa ansar taghut itu dalam rangka membantah penulis kitab Ar-Risalah Al-Limaniyah dan penulis kitab Al-Qawlul Qati dari Jamaah Islamiyah Mesir. Nah, Syekh Abdul Qadir dengan setelah menganggap bahwa kekafiran takfir muayyan ansar taghut itu adalah ijma qat'i atau ma'lum fiddin bidarurah, beliau mengkafirkan penulis kitab itu. Nah, pendapat Syekh Abdul Qadir ini keliru. Karena apa? Beliau menganggap kekafiran Ansar Togo Selatain sebagai ijma qat'i atau ijma ma'lum fiddin bidarurah yang menyelisihnya dikafirkan. Padahal yang benar bahwa kekafiran takfir muayyan Ansar Togo adalah ijma, tapi bukan ijma qat'i yusubut, tapi zanni yusubut atau gara ma'lum fiddin bidarurah. Makanya yang membantah Syekh Abdul Qadir bukan Syekh Abu Yahya Alibi saja, tapi Syekh Al-Maqdisi sendiri. Kita tahu, antum tahu kan, Bu Al-Maqdisi, beliau mentakfir muayyan Ansar Togut kan, berdasarkan Al-Quran, Sunnah Ijma kan, dalam tulisan-tulisannya kan. Nah, Syekh Al-Maqdisi sendiri mengkritisi Syekh Abdul Qadir Ibn Abdul Aziz ketika mengkafirkan penulis kitab Ar-Risalah Al-Imaniyah sama Al-Qalqati, yang dianggap oleh Syekh Abdul Qadir dia menyelisih Ijma Qati. Al-Maqdisi sendiri menyalahkan Syekh Abdul Qadir dalam menganggap bahwa itu ijma qat'i yang menyelisihnya dikafirkan. Dalam al-ghulu fi takfir ada kan bahasan, termasuk ghulu adalah mengkafirkan setiap orang yang menyelisih ijma tanpa rincian kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi buku itu sebenarnya dalam rangka mengkritisi kekeliruan Syekh Abdul Qadir yang menggolongkan ijma takfir muayyan Ansar Togo sebagai ijma qat'i yang menyelisihinya adalah dikafirkan. Itu inti buku itu sebenarnya ditulis dalam rangka itu, bukan khusus membahas Ansar Togo. Nah, kalau masalah Abu Yahya Alibi takfir muayyan Ansar Togo atau tidak, itu kan tidak secara khusus dibahas di situ, walaupun bisa jadi beliau tidak takfir muayyan. Andai kata tidak takfir muayyan karena tadi ada mawani kejahilan, itu kan berarti kan kekeliruan pribadi ya, andai kata memang beliau seperti itu kan. Tapi yang jelas harus kita cermati bahwa buku itu ditulis dalam rangka menjelaskan kekeliruan itu. Kalau masalah bahasan takfir muayyan Ansar Togo, kita jangan mengambil dari buku itu, tapi cari buku yang membahas khusus tentang Ansar Togo. Kan banyak dalam kitab Tuhfatul Muwahhidin yang menjadi pegangan jemaah tauhid wal jihad di Gaza, itu disebutkan takfir muayyan, disebutkan Ansar Togo kulluhum, mereka itu kufar musyrikun bi ayanihim kan. Itu dalilnya Al-Quran Sunnah Ijma, tanpa menyebutkan kisah yang Abu Bakar sama sekali nggak disebut disinggung di situ. Itu pertama ya. Kedua, di situ kan disebutkan bahwa kekafiran Ansar Musailamah itu disebutkan karena kekafiran bukan karena membantu Musailamahnya itu kan, tapi karena mengaku Musailamah sebagai nabi itu kan. Ya, ini jawabannya ada dua. Pertama, kalau kaitan dengan ini, bila saja orang yang membantu Musailamah, orang yang mengakui Musailamah sebagai nabi, mengangkat sosok manusia sederajat dengan nabi dikafirkan, orang yang mengikutinya dikafirkan, apa gerangan dengan orang yang memposisikan makhluk, tokoh-tokoh zaman sekarang, yang menyematkan kepada mereka salah satu sifat khusus Allah, itu apa? Keberhakan pembuatan hukum dan undang-undang. Itu kan lebih kafir lagi, memposisikan makhluk sederajat dengan Al-Khaliq. Makanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam kitab Kasbus Syubuhat, ketika orang-orang, dia mengatakan para sahabat ijma atas kekafiran para pengikut Musailamah. Terus orang yang mukhalif ya, orang menyelisih mengatakan ini kan tentang orang yang meyakini seorang jadi nabi gitu kan. Kata Syekh Muhammad, ini yang jawaban kalian yang kami harapkan. Kata Syekh Muhammad, bila saja orang mengangkat seseorang sederajat nabi dikafirkan, apa gerangan dengan orang yang memposisikan makhluk pada derajat Al-Khaliq dengan diberikan kepada sifat khusus ketuhanan. Sedangkan yang dilakukan para Ansar Togut kan itu, mereka menetapkan sifat khusus ketuhanan itu keberhakan pembuatan hukum kepada Togut. Itu jawaban pertama. Ya, andai kata kekafirannya dari sisi apa? Meyakini Musailamah sebagai nabi kan. Nah, ini kita katakan bahwa para Ansar Togut juga meyakini para Togut itu sederajat dengan Allah dari sisi keberhakan pembuatan hukum. Ini lebih kafir. Masya Ali Hudir dalam kitabnya Al-Mutamimah menyebutkan kekafiran orang para pelaku syirik itu adalah lebih mafhum kias awla, dikiaskan dengan kekafiran para pengikut Musailamah. Jadi lebih utama lagi dikafirkan para pelaku syirik. Kenapa? Mereka masih belajarkan makhluk pada derajat al-khaliq. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, kalau tadi mengatakan bahwa kekafiran Ansar Musailamah itu bukan karena membantu Musailamah, tapi karena dari sisi meyakini. Nah, ini batil. Pertama, yang namanya meyakini itu kan harus didatangi satu orang per orang kan? Ya. Sedangkan yang jumlah pengikut yang berperang di barisan Musailamah itu kan puluhan ribu, bahkan sebutan Ibnu Taimiyah menyebutkannya 100.000 orang. Apakah pernah enggak para sahabat mendatangi satu orang menanyakan keyakinan mereka tentang Musailamah? Iya kan? Tapi para sahabat memerangi orang yang di barisan Musailamah. Ya. Kan seperti itu. Makanya yang diperangi para sahabat orang yang membantu Musailamah. Dan ketika mereka utusan Buzdahah minta damai, kan mereka tidak menerima perdamaian sampai mereka bersaksi bahwa yang mati di antara mereka masuk neraka, kan langsung bersaksikan bahwa mereka masuk neraka. Jadi kalau alasan bahwa itu karena meyakini Musailamah sebagai nabi, di dalam yang dilakukan para sahabat tidak pernah para sahabat mendatangi satu orang per orang, tapi para sahabat memerangi orang yang ada di barisan mereka, kan gitu. Itu kalau dalilnya ijma yang sahabat. Lagian juga kan ijma para ulama, selain ijma sahabat, ijma bahwa barang siapa membantu orang kafir dalam memerangi kaum muslimin maka dia murtad, kan banyak ulama yang menghikayatkan ijma tersebut tanpa melihat kepada kisah peperangan Abu Bakar itu, kan itu. Nah, kenapa orang meninggalkan dalil Al-Qur'an yang jelas tentang kekafiran Ansar Tagut, kan wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum, kan alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wa alladzina kafaru yuqatiluna fi sabilillah tagut. Terus juga tentang pengkafiran Rasul kepada Al-Abbas yang mengaku dipaksa berada di barisan kaum musyrikin, kan tanpa mengindahkan alasan dipaksanya. Terus ijma-ijma para ulama tentang kekafiran orang yang membantu kaum musyrikin dalam memerangi kaum muslim, kan banyak dalam bahasan-bahasan khusus. Kenapa orang ya, yang banyak orang yang menyebarkan di Al-Manjalik itu, mereka berpaling dari buku-buku khusus yang membahas hal ini berikut dalil Al-Quran Sunnah Ijma, terus mencari ucapan para masyayikh, para panglima yang sifatnya samar-samar, kan? Ya, itu apa? Karena mereka punya tujuan memberikan pengkaburan kepada umat. Andai toh itu kan para Ansar Tagut tersebut ada mawani, itu kan seperti yang disebutkan di akhir buku Abu Yahya, bahwa itu kalau kaitan takmu air kaitan dengan mawaninya, seharusnya apa? Mawani itu kan tidak boleh digantungkan, harus dijelaskan apa mawaninya, kan. Terus benar gak yang namanya mawani atau syurut itu namanya hukum wad'i, hukum syar'i wad'i yang tidak boleh ditetapkan kecuali berdasarkan dalil. Sebagaimana orang tidak boleh mengatakan bahwa di antara syarat sah sholat adalah umpamanya pakai peci umpamanya. Boleh enggak orang menetapkan suatu syarat bagi ibadah tertentu tanpa menetapkan dalil? Enggak boleh, ya. Begitu juga ketika kita menetapkan syarat atau mawani dalam takfir, takfir kan hukum syar'i. Syarat juga hukum yang tidak boleh ditetapkan kecuali berdasarkan dalil. Apabila umpamanya masyayikh tersebut menetapkan bahwa ini mawani terus tanpa menyertakan dalil, nah wajib kita tolak. Atau mereka menetapkan mawani terus mengutarakan dalil tapi dalilnya tidak sharih dan tidak sahih, tidak fokus kepada permasalahan, wajib kita tolak juga, kan? Seperti dalam buku-buku masyayikh zaman sekarang banyak menyebutkan uzur jahil untuk pelaku syirik, kadang dengan kisah sujud Mu'az, ya, kadang dengan kisah Datu Anwar, kisah orang yang mewasiatkan membakar jasadnya kalau mati. Ternyata itu bukan pada permasalahan syirik akbar atau permasalahan tauhid. Nah, walaupun itu diutarakan dalil, tapi ternyata muatan dalil bukan pada posisi yang sebenarnya, wajib kita tolak juga, gitu. Seperti itu.